mencari kamu dalam setiap malam, dalam bayang masa suram. Ku cari kamu dalam setiap langkah, dalam ragu yang membisu. Ku cari kamu dalam setiap jejak, seperti aku yang cari kamu, ku temui kau tiada. Aku cari kamu di setiap bayang kau tersenyum. Aku cari aku yang menunggu kabar dari matahari. Aku cari kamu di setiap malam yang panjang. Aku cari kamu, aku cari kamu, ku temui kau berubah. Agi, terima kasih.